juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini, beri hatiku tinggal kehancuran. Cintamu dan cintaku akan berpisah, namun harus kurelakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hati. Bukan keinginanku, terima saja. Jangan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga semua ini ku lakukan. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja. Jangan pilihan yang lain cari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja. Demi kebaikanmu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja. Semua ini kulakukan.